الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله إخواني وأخواتي في الله dalam kesempatan kali ini kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan majelis kajian kita dari serial kajian Tibbun Nabawi. Dan dalam pertemuan sebelumnya kita sudah mengambil bab tentang al-jima', yaitu hubungan intim dalam bimbingan Islam dan kedokteran Arab klasik. Sebelum memulai, sedikit kita mengulang, sekali lagi kita mengulang bahwasannya ada perkara tabu, yang perkara tabu ini penting untuk disampaikan dan tidak boleh disembunyikan. Dalam hal ini adalah pembahasan tentang hubungan intim. Akan tetapi ilmu dilihat dari mad'unya. Mad'unya yang menyimak, yang hadir siapa? Kalau yang anak-anak yang hadir, tentunya ini bukanlah termasuk hikmah dalam dakwah. Makanya speaker di luar dimatikan. Nah, rahimana rahimakumullah. Pertama Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, fayastahi minkum wallahu la yastahi minal haqq. Sesungguhnya ini menunjukkan bahwasanya Allah tidaklah malu untuk menyampaikan al-haq. Juga di dalam Al-Quran disebutkan tentang ahkamur rada'ah, tentang menyusui. Dan itu mungkin sebagian tabu, tapi disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula tatkala Nabi SAW didatangi oleh seorang wanita Ansariyah yang suaminya ingin mendatangi wanita ini untuk mendatangi dari duburnya, dari lubang duburnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, inna Allah la yastahi minal haq. Allah enggak malu dari perkara menyampaikan al-haq. Ya. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, la ta'tun nisa fi adbarihinna. Janganlah kalian mendatangi kaum wanita, istri kalian dari lubang duburnya. Tetapi kalau dubur diartikan khalf, diartikan dari sisi belakang, tapi masuknya tetap permisi akramakumullah lewat lubang kemaluan wanita, maka itu tidak mengapa. Maka tidak mengapa. Adapun keyakinan orang Yahudi, kalau ada seorang lelaki mendatangi istrinya dari arah belakang dan masuk melalui kemaluannya tapi dari arah belakang, akan menyebabkan anaknya ahwal, anaknya juling. Ya. Tapi ini keyakinan orang Yahudi dan tidak berdasar. Nah, kemudian rahimahullah wa rahimahumullah jami'an, juga masalah urusan ranjang adalah banyak menjadi kasus perceraian gara-gara ranjang. Ya, gara-gara ranjang banyak kasus perceraian terjadi. Nah, kenapa demikian? Karena banyak syubhat. Syubhat orang-orang di masa sekarang. Syubhat yaitu kerancuan, keyakinan yang keliru, mindset yang keliru tentang pernikahan, tentang masalah urusan ranjang yang pertama. Masalah mereka, syubhat yang pertama, kata mereka apa? Ilmu semacam ini gak usah dibahas. Ilmu ini adalah tabu, gak usah dibahas. Akhirnya kenyataannya justru terjadi perceraian dari segi ilmu yang gak dibahas. Itu yang pertama. Yang kedua, syubhat berikutnya, hubungan intim mereka jadikan hanya sebagai rutinitas. Jika hubungan intim hanya dijadikan rutinitas, gak akan lezat hubungan intim mereka. Gak selezat sebagaimana hubungan intim itu karena rasa cinta. Ya, karena cinta dengan rasa lezat, kata Ibnu Qayyim, berjalan bersama. Ya, seperti kalau kita sholat hanya ingin menunaikan ibadah wajib, sholatnya gak akan selezat ketika orang sholat dia merasakan ingin berjumpa dengan Allah. Ya, ingin berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabdanya, "Idza qama ahadukum yusalli fa innahu yunaji rabbah." Kalau seseorang dari kalian itu salat, sesungguhnya dia sedang dialog sama Allah. Ya, maka ketika nilai lezat tinggi, ketika cinta itu tinggi, lezat juga akan semakin tinggi. Tapi kalau seandainya hubungan intim hanya menjadi rutinitas biasa, asyiknya kurang. Nah, ini syubhat. Makanya jangan dijadikan hanya sebagai rutinitas. Nah, tapi apa? Jadikan sebagai ladang pahala. Makanya Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam Muslim nomor 1674, sabda beliau, "Wa fi bud'i ahadikum sadaqah." Dan pada kemaluan salah seorang dari kalian, itu istri kalian, ya, ketika mendatangi istri kalian, itu ada padanya sedekah. Ya. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, di sini dalil bahwasannya al-mubahat tasiru ta'at bin niyat as-sadiqat, bahwasannya perkara-perkara yang mubah yang diperbolehkan itu berubah menjadi ketaatan kepada Allah dengan apa? Dengan niat. Dengan niat. Niat apa? Niat yang jujur, sadiqat. Gak ada ceritanya hubungan intim dusta. Masa enak dusta? Nah, dan ada memang sebagian kasus, sebagian kaum wanita, masya Allah, yang mereka ini ingin mempraktekkan apa yang diajarkan Nabi SAW, ingin memuaskan pasangannya di ranjang. Sebenarnya wanita ini sedang dalam keadaan lelah, capek, ya, sedang gak mood. Tetapi ketika suaminya minta, kemudian dia gak menolak, siap memasrahkan dirinya, maka itu pahala besar bagi dia. Sampai-sampai sebagian kaum wanita, permisi akramukumullah, mereka menampakkan orgasme yang palsu. Demi apa? Demi suami. Padahal dia gak asal, tapi karena demi suami. Ya. Kalau suami didatangi istri kapan saja, belum tentu bisa. Kenapa? Karena butuh tegangan. Kalau gak ada tegangan, ya, gak akan bisa didatangi sama si istri kapan saja. Ya. Tetapi kalau suami, ya, dia mendatangi istri, istri tegang gak tegang, permisi, bisa didatangi oleh suami. Dan ini semua adalah kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, rahimana wa rahimakumullah jami'an. Maka perkara yang mubah akan menjadi ibadah taat kepada, ketaatan kepada Allah karena niat. Ya, kata Imam Nawawi. Kemudian niat apa ketika hubungan intim? Jadikan niat itu dengan niat apa? Qadha haqqi zaujah. Pertama, menunaikan hak pasangan. Bukan antum saja yang ingin dilayani. Si istri kadang ketika syahwatnya naik tinggi, dia juga kepingin. Antum juga harus mau ketika diajak. Ya, jangan egois. Ya, ada saatnya istri kepingin, si suami harus juga siap melayani. Ya, karena apa? Mereka punya hak. Mereka punya hak. Nah, jangan mentang-mentang pengen poligami, satu saja gak dilayani, mau nambah lagi. Kedoliman bertambah. Nah, dolim di atas dolim. Nah, rahimah wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, niatnya apa? Niatnya adalah mu'asyarah bil ma'ruf alladhi amarallahu ta'ala bihi. Niat yang berikutnya apa? Berhubungan baik, membaiki istri sebagaimana yang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mu'asyarah dengan dia, dengan kaum wanita bil ma'ruf, yang baik. Mendatangi baik, komunikasi baik, mengkondisikan suasana yang baik. Nah, dengan baik tentunya. Jangan asal paksa. Nah. Kemudian yang ketiga, talabul al-walad. Ya. Ketiga, berharap anak, anak yang soleh. Ya, kita niatkan demikian. Nah, sehingga menjadi nilai ibadah. Yang keempat, i'fa nafsi. Ya, dimaukan darinya menjaga kehormatan dirinya. Rahimani wa rahimakumullah, sudah teruji coba. Ya. Ketika seorang suami dilayani istrinya dengan memuaskan, lihat akhlaknya suami akan lembut kepada sang wanita. Sebaliknya, wanita yang menuntut kepada suami, mencela suami, ucapan tersebut akan membuat si suami impoten. Ya. Tidak ada keinginan untuk mendatangi istrinya, bahkan menjauh dari istrinya. Bahkan akan berimbas pula kepada istrinya. Ucapan jelek istri kepada suami akan berdampak kepada si istri juga. Imma rizkinya bisa berkurang, imma si suami terluka hatinya sehingga dia tidak mau lagi mendekati si istri. Nah, makanya perlu juga menjaga perasaan ketika hubungan intim. Ya. Kemudian ketika si istri betul-betul melayani dengan puas, niscaya pandangan mata suami akan jinak, akan tunduk. Nah, makanya hati-hati pada kaum wanita, ya, jangan sampai melayani suami ala kadar. Berpenampilanlah dengan penampilan yang membuat suami puas. Ya. Bersolek-molek di hadapan suami, pakai celak, pakai lipstik, ya, pakai bedak, misalkan pakai pewangi, ya, lampunya dihiasin, ada aroma bunga yang harum dan lain sebagainya, kasurnya disiapkan, ya. Nah, ketika ditundukkan syahwatnya suami di atas ranjang, saat itu mata dia akan tertunduk. Nah, kekuatan mata dia untuk menundukkan pandangan ketika di dunia luar atau dunia nyata akan semakin kuat. Nah, akan semakin kuat. Nah, demikian rahimahullah wa rahimahumullah. Dan cobaan di luar, fitnah di luar, dahsyat di zaman sekarang. Wanita yang berpakaian tapi telanjang. Wanita yang menawarkan dirinya, bahkan lewat online. Nas'alullah al-afiyah. Nah, kemudian yang berikutnya, diniatkan pula i'faf zaujah. Diniatkan untuk menjaga kehormatan si pasangannya, si istrinya. Ketika si istri puas, maka syahwat si wanita juga akan tertunduk. Ya, juga akan tertunduk. Nah, dan dengan ini kata Imam Nawawi rahimahullah, kedua matanya akan terjaga, wa mana'ahuma jami'an minan nadhar ila haramin. Kedua matanya akan terjaga dari pemandangan-pemandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahimin wa rahimakumullah, maka tatkala ada seorang wanita yang mindsetnya keliru, dia mengatakan nikah kok maunya hubungan intim terus. Ya, dikit-dikit hubungan intim. Memangnya nikah itu cuma hubungan intim? Masih banyak, perbaiki diri saya, Mas. Ya, beri saya nafkah yang benar, Mas. Didik anak-anak, Mas. Ya. Jangan hubungan intim terus yang nomor satu. Lah, memang intinya nikah nomor satu ini, hubungan intim. Kalau mindset salah, suami enggak dilayani, tunggu saatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fatilka buyutuhum khawiyah." Bima balamu. Nah, dan rumah-rumah mereka apa? Khawiyah, runtuh, kosong. Karena apa? Perbuatan kezaliman mereka. Ya, awal mula runtuhnya rumah, rontohnya rumah, rusaknya rumah adalah karena tidak ada kepuasan di antara mereka. Masalah hubungan intim. Ya, maka rumah tangga akan rusak. Nah, kemudian rahimahullah rahimakumullah, syubhat yang berikutnya ya adalah seks atau hubungan intim adalah perilaku orang yang suka atau gila syahwat. Ini mindset yang keliru. Ya, mindset yang perlu dibenahi. Bagi siapa? Kaum wanita. Bagi kaum wanita. Kemudian syubhat yang berikutnya. Ya. Syubhat yang berikutnya, hubungan intim itu tidak boleh, permisi akramakumullah, membuka aurat. Ya. Hubungan intim tidak boleh membuka aurat alias tertutup auratnya. Ya, harus tertutup auratnya. Oh, ini dibantah. Ya, dibantah. Sebagiannya berdalil bahwasanya haram bagi pasangan suami istri ketika hubungan intim untuk telanjang. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sebagaimana hadis Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat, tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat kemaluannya. Ya. Nah, sehingga dalil inilah yang menjadi pelarangan. Ya. Kemudian sabda idza ata ahadukum ahlihi idza ata ahadukum ahlahu falyastatir wa la yatajarrad tajarrudal al-ain. Ya. Kata dalam lafaz ini, jika salah seorang dari kalian mendatangi istrinya, maka tutupilah. Ya, dan janganlah telanjang yang mata bisa melihat. Hadis ini dhaif, lemah. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Adapun pendapat yang juga semisal dengan pendapat ini adalah pendapat Al-Hanabilah. Pendapatnya Al-Hanabilah, yang mereka berpendapat bahwasanya makruh orang yang hubungan intim dengan telanjang. Makruh. Ya. Berdalilkan dengan hadis Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, hadis Abi Umamah. Ya. Dan semuanya ternyata hadisnya lemah. Makanya untuk mengatakan halal atau haram butuh dalil. Sedangkan yang melarang dari telanjang, semua dalilnya lemah. Adapun pendapat jumhur ulama, jumhur ulama di antaranya Al-Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah atas pembolehannya dengan telanjang. Ya, pembolehannya hubungan intim dengan telanjang. Berdalil dengan hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi, diriwayatkan oleh Syalbani rahimahullah, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfaz auratak illa min zaujatik." Ya, jagalah aurat kamu kecuali di depan istri kamu. Nah, ini menunjukkan diperbolehkannya. Oleh karena itu, kadang orang kalau menjalankan suatu saklek, ya, kemudian dia ini malu, tapi malunya bukan pada tempatnya. Padahal syahwat laki-laki ini sedang dalam keadaan gencar-gencarnya. Dia senang istrinya penampilannya seperti ini dan itu, atau pakaiannya yang betul-betul menarik bagi sang suami, atau suami maunya tidak mau pakai pakaian, permisi akramakumullah. Sedangkan si istri mempertahankan pendapatnya, saat itu sudah mulai terjadi ketidakcocokan, walaupun masalah ranjang, akhirnya sampai timbul perceraian gara-gara ranjang. Nah, demikian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan mendatangi istri ada padanya pahala, ada datang padanya pahala. Coba bayangkan, kita diperintah oleh Allah dan Rasulnya untuk apa? Ghaddul basar. Ya. Untuk menundukkan pandangan mata. Diperintahkan kita untuk menundukkan pandangan mata. Ya. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita di masa lalu ya, pakai hijab. Ya. Orang yang pezinanya pun di masa lalu pakai hijab. Di masa sekarang pezina enggak pakai pezina dan bukan pezina enggak pakai hijab. Berpakaian tapi telanjang. Berpakaian you can see I can see you. Ya. Berpakaian transparan, berpakaian minim, ya. Dan ini kita dituntut untuk kuat menundukkan pandangan mata. Makanya ketika sudah sampai rumah halal. Yang tadinya wanita haram untuk kita lihat, ada wanita yang halal untuk kita lihat, istri kita. Nah, makanya para ulama salaf berkata, sebagian para ulama berkata, ya, atqahum makanya di antara mereka ada yang berkata di antara ucapan mereka, atqahum aqwaman bainakum fil firash bil makna ya ana sebutkan. Makanya para ulama di masa lalu menyebutkan ya aqwahum fil firash ya atqahum ya. Kata para ulama, sebagian mereka mengucapkan ucapan hikmah ya, orang yang paling kuat di atas ranjang adalah orang yang paling bertakwa di antara mereka. Kenapa? Di luar dia menundukkan pandangan mata. Ya. Di luar menundukkan pandangan mata. Ketika sampai rumah, dia paling kuat di ranjang. Kenapa? Pandangan yang haram-haram dia tundukkan. Hanya dilampiaskan kepada yang halal. Makanya semakin kita bertakwa kepada Allah, kita syahwat kita semakin kuat kepada pasangan kita. Ya, tapi kalau sudah mata jelalatan, mata kemana-mana, ya, syahwat dia kepada istri dia sudah berkurang. Yang tadinya ketika malam pertama berkata, ya zaujati anti kal qamar, wahai istriku kamu seperti bulan purnama, fi lailatil badr katanya. Ketika sudah matanya jelalatan, habis bulan madu, tahun madu sudah habis, udah gak ada kalimat ini sudah. Masih banyak wanita lain di luar yang mau saya nikahi lagi. Kenapa? Karena matanya jelalatan. Ya. Di zaman lalu, di zaman para sahabat, ya, mereka menjaga pandangan mata di luar. Nah, di zaman kita sekarang, cobaannya lebih besar. Iman kita lembek, cobaannya gede. Gak seperti para sahabat, imannya tinggi, cobaan wanitanya gak seperti di zaman kita. Ya. Zaman dahulu mereka menjaga pandangan mata di luar. Zaman sekarang kita jaga pandangan mata di luar, ngeri. Di rumah HP-nya ini ngeri gadgetnya. Nah, demikian rahmatullahi rahmakumullah. Semakin kita menundukkan pandangan mata, semakin kuat syahwat kita kepada pasangan kita. Nah, dan juga Ibnu Qayyim menyebutkan dalam pertemuan sebelumnya ya tentang tujuan dari hubungan intim. Tiga tujuan hubungan intim, yaitu yang pertama apa kemarin? Menjaga keturunan. Kedua, mengeluarkan air mani yang kalau enggak dikeluarkan akan membahayakan diri dia. Ketiga adalah untuk menunaikan syahwat dia, mendapatkan kelezatan atau orgasme. Ya. Itu di antara tujuannya. Sebelum kita lanjut, ada yang ingat doa agar mani kita menjadi mani yang baik? Ada yang ingat? Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Terus wa syarri basari, terus wa min syarri nafsi wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Nah, mani. Nah. Demikian rahmatullahi rahmakumullah. Kemudian dokter Yunani kuno yaitu Jalinus atau Jalen sekitar 216 Masehi sudah menyebutkan sifatnya air mani. Sifatnya air mani adalah panas. Ya, panas dan dia mengandung hawa. Campurannya adalah panas lembab. Air mani panas. Ya. Sifatnya panas karena dia cairan, maka lembab, panas dan lembab. Nah, makanya rahimahullah rahimakumullah, panas dan lembab ini kalau tidak dikeluarkan, tubuh akan semakin panas. Ya. Panas, semakin panas, semakin panas, kata Jalinus, panas jika panas berlebihan akan menimbulkan tubuh kita kering. Ya, sesuatu yang lembab dikasih panas. Tubuh kita 80% air. Ya, sifatnya dingin, 20% panas. Tatkala air ini terus dipanasin dengan sperma yang tidak keluar-keluar, akhirnya tubuh akan kering. Ya, bahkan apa? Akan menyebabkan yatahajjar. Akan membantu organ-organ di dalam karena kepanasan. Ini pembahasan yang unik dari kedokteran Yunani. Dan akhirnya efek yang ditimbulkan adalah sampai ditimbulkan was-was wal junun, was-was dan kegilaan. Seorang suami jika enggak dilayani seorang istri, ya, seorang ya. Kalau dua istri kan enak, satu enggak ngelayani masih ada yang lain cadangan. Kalau satu enggak dilayani, dua bulan enggak dilayani, tiga bulan enggak dilayani, pertama dia akan sifat tubuh dia terlalu panas. Kedua, enggak heran kalau dia timbul junun, kegilaan. Sering lupa, diajak ngomong sensitif, stres. Akhirnya apa? Sering terjadi KDRT. Kenapa? Bermula dari suami enggak dilayani si istri. Pelampiasannya siapa? Anak-anak. Lihat aja. Lihat di kasus pengadilan. KDRT rata-rata apa terjadi? Suami enggak puas dengan istri. Anak jadi pelampiasan. Coba. Nah, makanya kalau suami istri baik, baiknya kemana-mana. Ke anak juga baik. Orang tua baik. Tetangga baik. Suami enggak dilayani, anak kena pukul. Hubungan dengan mertua, orang tua enggak baik. Tetangga enggak baik. Bermula dari masalah yang dianggap kecil oleh seorang istri. Nah, demikian rahmatullahi rahmakumullah jami'an. Maka sifat panas ini akan menimbulkan was-was wal junun. Was-was wal junun juga akan menimbulkan sorak, bahkan penyakit ayan. Karena penyakit ayan sifatnya panas. Ya, karena panas menumpuk berlebihan, tubuh mengering. Ya, karena panas ini timbul ayan. Makanya menurut kedokteran Arab klasik sekitar 600 Hijriah, obatnya orang yang kena ayan adalah dengan labu kuning. Debak, karak. Labu kuning kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau makan labu kuning enggak disisakan, dibersihin betul. Dimakan. Sampai sahabat yang melihat seperti Ibnu Umar dan yang lainnya melihat Nabi suka labu kuning, sejak saat itu para sahabat ingin mencontoh Nabi, kesukaan makanan Nabi. Ya, kenapa? Labu kuning sifatnya dingin. Makanya bagus untuk khusus orang yang kena ayan. Ya. Juga makanya orang yang seperti ini juga bagus pakai, mendinginkannya pakai labu kuning. Nah, dan bahkan kata beliau Ibnu Qayyim yang menukilkan dari Jalinus akan menyebabkan madah kaifiyah summiyah tujibu amradan radiah, akan menimbulkan reaksi racun yang berbahaya, yang menimbulkan penyakit, ya, yang menimbulkan penyakit. Taib, itu tambahan dan sekaligus murojaah. Kemudian kita masuk materi yang baru. Wa qala ba'du salaf, dan berkata sebagian salaf, yang bagi lirajuli ayyata'ahada min nafsihi thalathan alla yada' al-mashya fa in ihtaja ilayhi yawman qadara alayh wa yanbaghi alla yada' wa la yanbaghi alla yada' al-akl fa inna am'aahu tadhir wa yanbaghi an la yad'a al-jimaa fa inna al-bi'r idza lam tunza dhahaba ma'uha. Kata sebagian ulama salaf, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seyogyanya bagi seseorang atau bagi seorang lelaki untuk menjadikan rutinitas dari dirinya tiga hal. Untuk jadikan apa? Rutinitas. Ya. Yang pertama, hendaknya seorang lelaki jangan meninggalkan jalan kaki. Jangan meninggalkan jalan kaki. Ya. Karena pada jalan kaki ada badannya manfaat, di antaranya melancarkan peredaran darah, menggerakkan persendian. Ya. Kemudian juga melatih saraf. Ya, juga menambah oksigen. Nah, maka yang pertama, bagi seorang lelaki jangan tinggalkan jalan kaki. Yang kedua, yang bagi Allah ya da'al akal, hendaknya jangan tinggalkan makan. Ya, hendaknya makan tetap, jangan tinggalkan makan. Ada yang mengatakan baiknya makan malam itu ditinggalkan. Ini hadisnya enggak sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak makan malam, enggak sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, karena kalau orang jarang makan, maka ususnya akan menyempit. Ususnya akan semakin sempit karena dia enggak makan. Ya. Belum lagi efeknya, tubuh akan mengambil kalori dari protein-protein di otot, sehingga ototnya akan loyo, lemah, lunglai, dan terjadi atrofi otot, ototnya mengecil. Ya. Dan yang ketiga, dan seyogyanya seorang lelaki tidak boleh meninggalkan rutinitas jima. Ya. Ritual jima. Ya. Rutinitas plus apa? Disertai rasa cinta, seperti kita sampaikan tadi. Kenapa? Karena layaknya sumur, kalau sumur itu tidak diambil airnya, justru dia tidak dikeluarkan airnya, justru dia akan mengering. Ya, justru dia akan mengering. Ini poin sebagian para ulama. Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan, waqala Muhammad bin Zakaria, berkata Muhammad bin Zakaria, man tarakal jima'a muddatan tawilatan ضعفت قوة أعصابه وانسدت مجاريها وتقلص ذكره قال ورأيت جماعة تركوا لنوع من التكشف فبردت أبدانهم وعصرت حركاتهم ووقعت عليهم كآبات بلا سبب وقلت شهواتهم وهدمهم انتهى كلامه. كتب محمد بن زكريا رحمه الله. Dia menyebutkan barang siapa yang meninggalkan jima, hubungan intim dalam tempo yang sangat panjang, maka kekuatan saraf dia akan loyo, lemah, dan saluran-saluran di dalam tubuh dia akan tersumbat. Ya, dan permisi akramakumullah, dakarnya dia, kemaluan dia akan menyusut. Ya, bahasa kerennya sekarang letoy. Nah, qala, kemudian dia berkata, dan aku melihat segerombolan orang meninggalkan hubungan intim dengan niatan apa? Takasyuf. Ya, sibuk ibadah, sibuk keliling dakwah alasannya, sehingga dia meninggalkan jima. Kan bisa dakwah dari Sabang sampai Merauke, dakwah sebulan berapa kali kan bisa, pos 1, pos 2, pos 3, pos 4. Enggak harus meninggalkan jima. Nah, rahimahullah rahimakumullah, di antara mereka ada yang alasannya sibuk ibadah, sibuk dakwah, meninggalkan jima. Apa kata beliau Muhammad bin Zakaria? Fabarudat abdanuhum. Maka badan dia menjadi frigid, dingin. Ya, kenapa? Karena kronik. Jadinya tubuhnya dingin, loyo. Seperti kalau ada orang penyakit akut. Penyakit akut seperti katakan stroke pertama kali sifatnya panas. Ketika sudah kronik akan menjadi dingin, tulangnya habis, kering. Sama ketika pertama seorang lelaki gak hubungan intim dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dia masih panas. Tapi kalau muddat tawilah, panas terus, akhirnya lama-lama yang tadi akut, ya lama gak hubungan intim bertahun-tahun, jadi kronik, jadi dingin. Penyakit yang sifatnya panas pada kasus akut, pada kasus kronik dia akan menjadi dingin. Nah, barakallahu fikum. Kemudian wa asurat harakatuhum, karena jarang hubungan intim, loyo semua, ototnya lemah lunglai, sarafnya loyo. Akhirnya apa? Gerak dia lambat. Ya, gerak dia lambat. Makanya orang yang sering hubungan intim dia semangat. Kenapa? Ginjal dia mendapat qi yang tinggi, tenaga yang kuat. Ya. Coba kalau dia enggak dilayani, sering bertengkar dengan istrinya, ya, enggak ada hubungan intim, masalah terus, ginjal dia lama-lama apa? Qinya banyak hilang, tenaga di ginjal hilang. Kenapa? Sedih berlebihan. Akhirnya apa? Keluarnya apa? Mata kok berkunang-kunang, telinga kok mendengung, ya. Kemudian gula darahnya kok seperti naik, tensi naik, asam lambung naik. Ternyata apa? Gara-gara sedih, ginjalnya, tenaganya berkurang, asupan darah ke seluruh tubuh juga berkurang. Coba, efeknya kemana-mana. Suami mencari nafkah akhirnya gak semangat. Makanya kalau Anda merasa ada istri yang seperti ini, sampaikan nasihat. Dek, hati-hati. Apa yang kau lakukan memberikan efek padaku. Efek ini merugikan diri kita, diri kamu juga. Ya, diri kamu juga, ya. Makanya kita perbaiki, kita dari sekarang mulai perbaiki. Ya. Apa yang ku benci, kamu jangan lakukan. Apa yang ku benci darimu, kamu jangan lakukan lagi. Demikian pula, apa yang kamu benci dariku sesuatu, aku enggak akan mengulanginya lagi. Makanya Abu Darda berkata kepada istrinya, walaupun sanadnya ini diperbincangkan, tapi maknanya sangat bagus, kata Syalban rahimahullah. Apa artinya? Ya Abu Darda, idza raitani ghadib faraddini, wa idza raituki ghadba ardi, wa illa lan nastahib. Wahai Abu Darda, jika engkau melihat aku marah, tolong ridhoi diriku, jangan dilawan. Jangan suami marah, matanya istri melotot, lidahnya lebih tajam, lebih lancip daripada tombak, daripada pedang. Ternyata suami marah sekali, satu kali marah, istrinya 100 kali marah. Jangan. Kata Abu Darda, jika kau lihat aku marah, ridhoilah diriku. Dan jika aku melihat kamu marah, aku akan meridhoi dirimu. Kalau enggak, kita enggak bisa hidup bersama. Coba. Nah, demikian rahimahullah, rahimakumullah jami'an. Ya, dan efek dari hubungan intim yang lama apa? Waqa'at 'alaihim ka'abatun bila sabab. Orang yang lama enggak hubungan intim, baik suami, baik istri, apa yang terjadi? Akan timbul rasa lelah tanpa sebab. Kenapa ya? Saya lemah lunglai, tangan gemeteran, keringat dingin, kemudian seperti keliengan, kemudian telinga tinnitus mendengung, mata kabur, ada apa ya? Ini sebabnya. Ya, sebabnya ini. Kemudian berikutnya, waqallat syahwatuhum wa hadmuhum. Ketika itu syahwat dia mulai melebur, mulai hilang, plus subhanallah berdampak kepada pencernaan yang jelek. Metabolisme perut jelek. Gara-gara apa? Gak hubungan intim. Ya. Nah, gara-gara gak hubungan intim, jadi pencernaan juga gak semangat. Kenapa? Karena perut ini sebagai otak kedua. Ini otak pertama, perut otak kedua. Tatkala otak pertama dia stres, depresi, otak kedua juga stres, depresi. Barakallahu fikum, kita lanjutkan setelah azan. Allah Akbar. Baik, kita lanjutkan. Ibnu Qayyim berkata, "Wa min manafi'i, termasuk manfaat dari jima, hubungan intim, di antaranya adalah ghaddul basar." Ya, di antaranya adalah ghaddul basar, menundukkan pandangan mata sebagaimana kita sebutkan. Ya, menundukkan pandangan mata. Dan Nabi SAW telah bersabda sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dalam sabdanya, "Ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-shaum, fa innahu lahu wija'." Muttafaqun alaihi. Kata Nabi SAW, "Ya ma'syar syabab, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu untuk mendatangi pasangannya," ba'ah yaitu syahwat, kemampuan untuk mendatangi pasangannya, "falyatazawwaj, maka menikahlah." Ya, maka menikahlah. Karena yang demikian itu adalah lebih menundukkan pandangan mata dan lebih bisa menjaga kemaluan. Ya. Barang siapa tidak mampu, maka hendaknya dia puasa. Karena puasa itu sebagai tameng bagi dia. Di sini hikmah di antaranya yaitu anjuran Nabi SAW, barang siapa yang mampu mendatangi pasangannya, makanya hendaknya dia menikah. Gak harus nunggu dapat pekerjaan. Ya. Di sini Nabi mengaitkan apa? Bisa mendatangi pasangan. Nah, adapun rezeki di tangan Allah, ya, dan menikah, ya, menikah sesuai kemampuan dia. Mencari wanita yang maharnya tidak mahal, ya. Adapun di negeri Arab, mahar minimalnya paling murah di negeri Arab 50 juta, 100 juta maharnya. Nah, dan sebagaimana telah disebutkan bahwasanya pernikahan yang paling baik adalah nikah yang maharnya paling murah. Nikah yang maharnya paling murah, ya, ada padanya keberkahan. Maka barang siapa sudah bisa mendatangi pasangannya, sudah cepat-cepat nikah, jangan ditunda. Maka ini mindset yang perlu dirubah dari para orang tua. Lah itu anaknya belum lulus kuliah, kuliah fakultas ini dan itu, ternyata lulus anaknya kerjanya jadi apa? Jadi orang bisnis online yang sukses. Gak dipakai ilmunya yang tadi dia kuliah. Ya, rezeki di tangan Allah. Rezeki Allah gak melihat sertifikat, gak melihat ijazah. Nah, maka cepat menikah. Dan menikah adalah termasuk salah satu pintu dari pintu-pintu dibukakan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan menikah. Nah, karena menikah itu apa? Lebih menundukkan pandangan mata. Kalau punya satu istri, pandangan matanya gak tunduk-tunduk, hati-hati, mungkin istri ini gak ngelayani dengan benar, sehingga pandangan si suami ini liar kemana-mana. Tapi kalau si istri sudah melayani benar, sudah puas, sudah bersolek-molek, masya Allah, matanya sampai jelalatan, berarti yang masalah pada si suami. Katanya, "Aku nikah sama kamu belum bisa menundukkan pandangan mata, aku mau nambah dek, biar aku lebih tunduk pandangan matanya." Ini alasan saja. Nah, nikah lagi kedua, sama gak tunduk-tunduk. Nikah lagi ketiga, gak tunduk-tunduk. Nikah keempat, gak tunduk-tunduk. Dirukyah laki-laki. Nah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, jangan jadikan alasan. Ya, jangan jadikan alasan. Kembali kepada apa? Perkara takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka menikah adalah bisa menundukkan pandangan mata. Ya, mungkin semua yang sudah mengalami, ketika malam pertama, ana yakin bapak-bapak malam pertama nggak ada yang bisa tidur. Kenapa? Sesuatu yang tadinya haram untuk dilihat, sekarang dilihatnya halal. Kaget. Ya, lain kalau orang suka naudzubillah suka lihat wanita berpakaian tapi telanjang atau naudzubillah website-website porno, malam pertama ya kita dapati SMS, orangnya SMS. Ya, saya sudah melakukan maksiat ini dan itu. Ya, saya sering onani, saya sering melihat film ini, saya pecandu ini. Naudzubillah, malam pertama enggak hidup, hambar. Nah, kenapa? Uqubah, balasan dari maksiat dia. Nah, ada pun orang yang taat kepada Allah, malam pertama subhanallah, enggak ada perlu obat penguat, enggak perlu, sudah kuat alami dah. Nah, mata enggak perlu ngopi-ngopi, sudah kuat alami. Kenapa? Adrenalin dipompa kuat. Ya. Nah, barakallahu fikum. Dan di sini ahsanu lil farj, dia lebih menjaga kemaluan. Dan ini sebagai seperti rantai dalam perbuatan maksiat. Ketika seseorang melihat maksiat, ya, wanita yang dia lihat, ya, pandangan yang dia lihat ini layaknya setan melepaskan busurnya, anak panahnya dilepaskan kena mata dia. Dari mata masuk ke hati, dari hati nyebar ke seluruh tubuh, ke organ. Akhirnya dia menggunakan tangannya melihat maksiat melalui media maya, setelah melihat maksiat di hadapan di dunia nyata. Kemudian lari lagi kemana? Ke kemaluan. Kemaluanlah yang akan membenarkan atau mendustakan syahwat dia. Ketika dia ingin melampaskan syahwatnya, akhirnya dia onani. Atau ada kemungkinan lain, dia mendatangi wanita yang dia lihat tadi untuk diajak berzina. Na'udzubillah. Nah, demikianlah panahnya setan. Ya, jebakan iblis, bagaimana menjebak. Iblis paham bagaimana menjebak orang yang bodoh, bagaimana menjebak orang yang ahli ibadah, bagaimana menjebak orang yang ahli tauhid, bagaimana menjebak orang yang pinter. Faham dia. Coba iblis dari zamannya Adam alaihissalam sampai zamannya Nabi Nuh alaihissalam 1000 tahun menjebloskan anak Adam untuk berbuat kesyirikan, enggak sukses. 1000 tahun sabar. Setelahnya kaumnya Nabi Nuh akhirnya terjerumus dalam kesyirikan. Nah, apalagi kita-kita orang, naudzubillah, iblis pintar dari mana masuknya menjatuhkan orang-orang seperti ini. Tergantung level-levelnya ini. Ya, antara orang alim dengan orang alim, bagaimana iblis mengadu domba. Nah, demikian rahimakumullah, rahmakumullah. Maka ini apa? Menundukkan pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan. Nah, waman lam yastati, kalau dia enggak mampu. Dia enggak mampu, misalkan dia harta belum ada sama sekali. Ya. Harta belum ada sama sekali. Kemampuan untuk mendatangi pasangan hidup ada, tapi harta enggak ada. Ya. Maka fa'alaihi bisawm. Maka hendaknya dia ini puasa. Ya. Karena demikian lebih menjaga dia. Sebagai apa? Tameng. Sebagai benteng bagi diri dia sampai akhirnya dia mampu. Sampai akhirnya dia mampu. Barakallahu fikum. Kemudian kata Ibnu Qayyim, yang pertama manfaat dari hubungan intim, pertama ghaddul basar, menundukkan pandangan mata. Ya. Dan yang kedua waqafun nafs, menjaga jiwa kita. Menjaga jiwa kita. Dan yang ketiga wal qudratu alal iffati anil haram, dan munculnya kemampuan, kekuatan untuk menjaga kesuciannya dari perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan. Nah, wa tahsilu dzalika lil mar'ah, ini semua tiga hal ini didapat kenapa? Tatkala juga pada kaum wanita. Fa huwa yanfa'u nafsahu fid dunya wa ukhra, Ini bermanfaat untuk apa? Untuk diri dia kaum laki-laki, dunianya dan akhiratnya. Juga demikian bermanfaat untuk kaum wanita, dunianya dan akhiratnya. Walidzalik kana sallallahu alaihi wasallam yata'ahaduhu wa yuhibbu. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai hal yang demikian. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Nasa'i, Imam Ahmad, ya, bahwasanya Nabi berkata, ya, hubbiba ilayya min dunyakum, yang aku jadikan kesenangan dari dunia kalian yaitu wanita dan minyak wangi. Masya Allah, Nabi suka wanita, Nabi suka minyak wangi, ya, Nabi suka wanita dan Nabi suka minyak wangi. Itu fitrah, dan itu fitrah kita juga. Nah, maka jangan dihalangi fitrah ini. Ya, kita suka wanita, jangan dihalangi. Ya, seorang wanita menikah, mas aku mau menikah dengan kamu, tapi syaratnya satu, kamu jangan minta poligami. Waduh, di awal sudah disekakmat. Yang laki-laki kadang juga gitu, melamar seorang wanita, dia, aku mau menikah dengan kamu, tapi jangan larang aku poligami. Nah, ini jeruk, minum jeruk. Nah, gak jadi deh jadinya. Fi kitabih az-zuhd lil Imam Ahmad fi hadzal hadits ziyadatan latifah wa hiya asbiru 'ala ta'am wa syarab wa la asbiru anhun. Dalam riwayat Imam Ahmad dalam az-zuhd bahwasanya disebutkan hadis, aku sabar terhadap makanan dan minuman tapi aku enggak sabar terhadap wanita. Hadis ini adalah hadis mungkar. Enggak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan seperti ini. Ya. Secara makna mungkar, secara sanad juga mungkar. Mungkar sanad dan mungkar maknanya. Naam. Wa haffa 'ala tazwij ummatah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk menikah. Makanya Nabi bersabda, "Tazawwaju fa inni mukathirun bikumul umam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang hasan ini riwayat Abu Dawud dan Imam Nasa'i, menikahlah kalian karena sesungguhnya aku sangat bangga dengan umatku yang sangat banyak. Nabi nanti di yaumul kiamah bangga dengan umatnya yang sangat banyak. Maka jangan batasi anak kita. Ya. Betul kata orang tua kita, tambah anak tambah rezeki. Rezeki dari anak kita itu bukan dari kita, tapi dari Allah. Ketika anak tambah kepala 1, 2, 3, istrinya tambah 1, 2, 3, 4, ya, jangan khawatir, rizkinya mereka dari suami, suami ini dari Allah, dan sebenarnya rizkinya melalui suami untuk disebarkan ke hak-haknya, istri-istrinya dan anak-anaknya. Maka jangan khawatir, ya, maka jangan khawatir. Barakallahu fikum. Maka banyak anak, banyak rizki. Kuatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda dari hadis Jabir riwayat Abu Daud, "Law anna bani Adam haraba min rizqi kama annahu haraba min mautih, la adraka rizqahu kama annahu adraka mautah." Seandainya ada anak Adam enggak mau rizkinya Allah, dia lari dari rizkinya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dia lari takut dari kematian, niscaya rizkinya Allah, walaupun dia lari sembunyi di dalam goa, niscaya rizkinya Allah akan mengejar dia kemanapun dia lari, sebagaimana kematian akan mengejar dia. Masya Allah, itu kekuatan tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita nggak mau rizkinya Allah kabur, sebagaimana kaburnya kita dari kematian, niscaya tetap rizkinya Allah akan mengejar kita, sebagaimana kematian mengejar kita. Subhanallah, bagaimana karimnya Allah, ya, mulianya Allah Subhanahu wa taala, Allah Razzaq, ya. Kemudian rahimahullah rahimakumullah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari mauqufan, ya, dikatakan khairu hadhihi al-ummah aktsaruha nisa, sebaik-baik umat ini adalah umat yang paling banyak perempuannya. Kita ini sudah termasuk banyak perempuannya. Semoga kita jadi termasuk orang yang terbaik. Ya. Di zaman kita, ya, kasarannya satu laki-laki perbandingannya 10 wanita di zaman kita. Ini yang kira-kira minimalnya, bisa jadi 1 banding 15 zaman sekarang. Ya. Adapun nanti zamannya Dajjal, dalam riwayat disebutkan 1 banding 40, dalam riwayat Imam Muslim 1 banding 50. Zamannya Dajjal. Ya. Zaman sekarang sudah 1 banding 10. Ya. Sudah 1 banding 10. Makanya ada seorang wanita Jazairiyah. Seorang wanita ini menyampaikan muhadharah, menyampaikan nasihat kepada khalayak kaum wanita. Semua ini wanita. Apa kata ibu-ibu ini? Wahai kalian kaum wanita, kalau kalian jujur, kalian pasti akan mengizinkan dan menganjurkan suami kalian untuk poligami. Ini ibu-ibu ini yang patut atau jebol nih ibu-ibu ini. Ya, kalau kalian jujur, kalian akan menganjurkan dan mengizinkan suami kalian untuk poligami. Coba kalian bayangkan, wanita yang lahir, yang melahirkan, rata-rata jenis kelaminnya apa anak-anaknya? Perempuan, cewek yang lahir. Kemudian umur yang paling pendek dari jenis kelamin siapa? Laki atau wanita? Laki-laki. Yang lahir wanita banyak, yang cepat meninggal, yang banyak meninggal dari kaum laki-laki paling banyak. Imam meninggal karena peperangan, imam meninggal karena stres, karena pekerjaan, karena pikiran dan lain sebagainya, menanggung beban keluarga atau masalah yang lainnya. Ya. Dan jumlah wanita lebih banyak. Dan wanita dibanding laki-laki beda. Wanita kalau menerima satu cinta, dia setia. Tapi kalau laki-laki dengan satu cepat bosan, itu fitrah. Makanya fitrahnya ada syariat poligami bagi kaum laki-laki yang memang cocok dengan fitrahnya kaum laki-laki. Dia tabiatnya cepat bosan, ya, tidak puas dengan satu. Tapi wanita ketika mendapat satu suami, dia pegang suami itu setia sekali. Yang setia. Nah, barakallahu fiik. Nah, itu kan teori. Ya, yang semoga istri kita semua setia. Amin ya rabbal. Nah, dan rahmani wa rahimakumullah jami'an. Setan sebenarnya menampakkan kepada kita kefakiran. Banyak sekali kasus perceraian suami istri gara-gara kasus poligami. Ya, perlu kita bahas. Kenapa? Karena mereka menganggap mindset mereka yang salah, kalau poligami berarti rezeki saya dibagi. Ya, berarti cinta saya dibagi. Berarti awal kerusakan rumah tangga saya. Ini mindset-mindset yang ditakut-takuti setan. Padahal dari pengalaman kami ketika cari orang-orang yang poligami, yang berjalan bersama, subhanallah, nikmatnya. Ketika satu istri sakit, satu istri ini bisa menjinakkan syahwat suaminya. Dan bisa merawat istrinya yang sakit, bisa menggantikan tugasnya istri yang sakit dengan anak-anaknya yang lagi sekolah. Bisa menggantikan masak. Saling tolong-menolong, bahu-membahu. Tapi kalau egois, anani, ya, dia enggak mau mindset dia dirubah, ya, akan rusak rumah tangga. Akan rusak rumah tangga. Ini apa? Ketakutan sebenarnya kembalinya kepada dunia, kaum wanita. Bukan agama. Dunia. Nah, agama mengizinkan. Ya, agama mengizinkan. Ya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man talaba talaq." Ya. Min ghairi ba'sin lam yara ra'ihatul jannah. Barang siapa ada seorang wanita minta cerai tanpa alasan syar'i, dia enggak bisa mencemplung surga. Minta cerai gara-gara suami poligami, itu bukan alasan syar'i. Karena poligami disyariatkan, ada dalam syariat. Maka kalau dia minta cerai, dosa besar bagi sang istri. Karena apa? Ancamannya enggak bisa mencemplung surga. Yang jarinya surga bisa dicium 40 tahun. Nah, tapi ingat, saya enggak nganjurin antum untuk poligami. Ya. Pelajari, perbaiki diri kita. Poligami itu berat. Ya. Pertemuan ketiga kita akan sebutkan syarat-syarat poligami. Nah, barakallahu. Jadi apa? Kalau khawatir kalau saya manas-manasin antum, tetapi antum enggak punya ilmu, akhirnya terjadi kedzaliman-kedzaliman, akan menjadi beban bagi saya yang menganjurkan kepada antum. Ya. Makanya poligami ada bekalnya, ya. Itu saja. Dan setan ini selalu apa, mengancam kepada manusia, menyajikan kepada manusia apa, kemiskinan, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 268, Allah berfirman, asyaitanu ya'udukumul faqr. Setan itu menjanjikan kepada kalian di hadapan mata kalian dengan kemiskinan, ya, dengan kemiskinan. Itu saja, mungkin sisanya ada tanya jawab, satu dua pertanyaan. Tafadhol barakallahu fikum. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembar. Ini pertanyaan dan sekaligus kenyataan sering terjadi. Ya, hubungan intim memang membutuhkan suasana fisik juga suasana hati yang betul-betul enak, yang betul-betul sudah dikondisikan. Ya, ketika suasana fisik oke, tapi suasana hati ini gak mendukung, langsung rusak nafsu dan keinginan. Terkait dengan apa? Terkait dengan hormon pituitari, mengendalikan hormon, ya, testosteron pada kaum wanita, FSH dipengaruhi juga, ya. Dan tatkala ada satu ucapan dari pasangan, baik sebelum hubungan intim atau sedang berjalan hubungan intim, tiba-tiba ada satu ucapan, ya, yang ucapan itu langsung menyakiti perasaan pasangannya, saat itu rusak. Ini apa? Salah strategi dalam hubungan intim. Nah, ketika hubungan intim, lagi hubungan intim, lagi mesra-mesraan nih, masih foreplay, cerita, "Dek, kamu ingat gak mantanku yang dulu?" Ya Allah, nah, rusak dan gak jadi, gak bicara, gak angkat suara. Nah, ini strategi yang salah. Nah, dan ini terjadi, terjadi, ya, diantaranya ikhwa-ikhwa ada yang bertanya, ya, memang kenyataan kadang perlu untuk diilmui, perlu untuk diilmui. Dan berikutnya, ya, jadi orang jangan baperan. Kadang ada seorang istri mengucapkan satu ucapan yang bagi istri itu biasa, tapi suaminya baper. Ya, sebaliknya istri baper. Kalau istri baper itu banyak, tapi kalau laki-laki baper ini nggak lumrah. Nah, makanya si suami harus lebih sabar, sabarnya, dosisnya lebih tinggi daripada seorang wanita. Ya, jangan sampai seorang laki-laki sabarnya lebih sedikit daripada seorang wanita. Ya, maka kondisi keduanya fisik walaupun oke, tapi yang nomor satu adalah hati. Dan subhanallah, ikhwani fillah, mayoritas penyakit juga karena perasaan, karena hati. Antum lihat kasus-kasus penyakit, ya, metabolisme sindrom, penyakit juga sakit mah, gangguan kesehatan, insomnia, kencing manis, ya, sampai lari ke ginjal, jantung, ternyata gara-gara perasaan. Makanya sangat menentukan. Barakallahu fikum. Insyaallah itu ada yang lainnya. Satu pertanyaan lagi. Tafadhol. Jangan dulu ini, insyaallah next time, insyaallah. Jawabannya sudah ada tapi panjang sekali. Nah, insyaallah itu jawabannya Syekh Albani pernah ditanya dan beliau jawabannya nanti di pertemuan berikutnya. Insyaallah itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, harap dimaklumi dan semoga Allah ampuni dosa-dosa kita jika ada kesalahan-kesalahan dari salah ucap dan lain sebagainya. Dan jika ada benarnya al-haq, maka itu dari Allah semata. Nah, dan alafu minkum jika ada yang apa saya ucapkan menyinggung perasaan antum, ya, dan harap dimaklumi dari apa yang saya sampaikan. Semoga ini menjadi bekal kita untuk semakin hidup lebih baik dengan pasangan hidup kita, dan semoga Allah jadikan amal jariah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.